نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pada kesempatan malam kali ini kita akan masuk pada tafsir juz 28 dan kita mulai dari surat yang terakhir, yaitu surat At-Tahrim, kemudian setelahnya surat Al-Qalaq hingga akhiri. Naam. Man yaqra? Ada yang sudah siap? Man? Tafsiru surati At-Tahrim wa hiya madaniyah. Tafsir surat At-Tahrim dan surat ini termasuk surat madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نعم. Maknanya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau mengharamkan perkara yang telah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Tabtaghi mardat azwajik. Dengan itu engkau mengharapkan ridha dari istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Qad faradallahu lakum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, telah menetapkan bagi kalian tahillata aymanikum, pembebasan terhadap sumpah-sumpah kalian. Wallahu maulakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pelindung kalian. Wahuwal alimul hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa idh asarra an-nabiyyu. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan rahasia, menyampaikan dengan sembunyi-sembunyi, ila ba'di azwajihi haditha, sebuah percakapan, sebuah pembicaraan kepada sebagian istri-istri beliau. Falamma nabba'at bihi. Dan ketika istri beliau radhiyallahu anha membocorkan rahasia tersebut. Wa azharahu Allahu 'alaihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan perbuatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arrafa ba'dahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian bocoran rahasia tersebut, wa a'rad 'an ba'd, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni tidak menyebutkan dari sebagiannya. Falamma nabbaha bihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara tersebut, pembicaraan yang dirahasiakan tersebut, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man anba'aka hadza?" Siapa yang telah memberitakan engkau tentang perkara tersebut? Qala nabba'ani al-'alimul khabir, yang telah memberitahukan aku adalah zat yang maha mengetahui, zat yang maha berilmu, dan zat yang maha mengetahui. In tatuba ilallah, bila kalian berdua bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat kalian. Faqad saghat qulubukuma, dan sungguh kedua hati kalian telah condong kepada perkara yang tidak pantas untuk dilakukan. Wa in tadhahara, dan bila kalian saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maulah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala penolong bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril, demikian pula Jibril, wa salihul mu'minin, orang-orang ini kaum mukminin yang salih. Wal malaikatu ba'da dhalika zahir, demikian pula para malaikat setelah mereka, ya, membantu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa rabbuhu in tallaqakunna, dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak kalian, asa rabbuhu, nah, boleh jadi, nah, Allah subhanahu wa ta'ala ay yubdilahu azwajan khairan minkunna, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajan, istri-istri yang lebih baik dibandingkan kalian, di mana sifat mereka terkumpul padanya muslimat, yakni wanita-wanita yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mu'minat, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qanitat, mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taibat, bertaubat kepada Allah, abidat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saihat, mereka berpuasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala, thayyibatin wa abikara, istri-istri dari kalangan wanita yang statusnya janda ataukah abikara, yakni masih gadis, masih perawan. Nah, demikian maknanya kurang lebih, wallahu alam. Dan sebelum kita masuk pada tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, kita mencoba memahami terlebih dahulu beberapa mufradat sehingga bisa menyempurnakan pemahaman kita terhadap beberapa ayat ini. Naam. Pada kalimat ini, pada firman Allah Subhanahu wa taala, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik, ya, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan perkara yang telah dihalalkan, ya, dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagimu, karena semata-mata engkau hendak mencari keridhaan istri-istrimu. Di dalam tafsir ini tidak disebutkan secara terperinci. Naam, kisah. Naam, atau ke asbab nuzul dari naam ayat ini. Dan dijelaskan dalam kitab As-Sahih Al-Musnad min asbab nuzul bahwa naam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada dua kemungkinan, dan hal itu sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir. Nah, sebab nuzulnya ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya jilid ke-10 halaman 283, yahtamilu an takuna al-ayah nazalat fi sababain ma'an, boleh jadi dua ayat ini turun karena dua sebab yang bersamaan. Alhamdulillah. Nah, karena dua sebab yang bersamaan. Nah, intaha. Ya, sampai sini ucapan beliau Al-Hafidz nah, Ibn Hajar rahimahullah taala bahwa ayat ini kemungkinan turun dikarenakan dengan dua sebab. Ya. Jadi ada dua kejadian ya yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik wallahu ghafurur rahim." Naam. Baik. أي بسبب تحريمه العسل وتحريمه جاريته. نعم. Boleh jadi karena Alhamdulillah. Boleh jadi karena pengharaman beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap al-asal. Madu, ya madu, minuman madu. Nah, wa tahrimihi jariyatahu, ataukah, nah, karena Nabi saw mengharamkan untuk tidak menggauli, untuk tidak mendekati budaknya. Nah, dan juga disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah taala yang yahtamil, yang disebutkan oleh beliau dua perkara ini. Nam, disebabkan asal atau disebabkan jariah, ya, disebabkan karena perkara madu, ya, dan juga dikarenakan jariah, ya, diharamkannya pengharaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap jariah. Waqala Syaukani rahimahullah taala fi tafsirih, dan Syaukani rahimahullah taala mengatakan dalam tafsirnya, fahadani sababani sahihani linuzulil ayah, maka dua sebab ini adalah sebab yang sahih ya terkait dengan turunnya ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ila akhirih, wal jam'u mumkin, dan untuk menggabungkan ya dua perkara ini yakni sesuatu yang mungkin, biwuqu'il qissataini, dengan terjadinya dua kisah yang bersamaan. Ini tentunya dalam waktu yang berbeda. Ini ada dua kisah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tersebut. Qissatul asal wa qissatu Maryah. Yani kisah diharamkannya al-asal madu dan kisah diharamkannya Maryah. Nah, ini adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam Maryah anak Kibtiyah. Wa innal qur'ana nazala fihima jami'an, dan bahwa Al-Qur'an turun karena kedua kejadian tersebut ya. Wa fi kulli wahidin minhuma, dan pada masing-masing kisah tersebut asarra al-haditha ila ba'di azwajihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rahasia titip rahasia, jangan dibongkar rahasianya. Dan kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rincian kisahnya tentunya kita akan mendapatkan dalam kitab-kitab hadis, dan kita bawakan secara ringkas ya. Karena dengan membaca beberapa lafaz hadis maka lebih sempurna pemahaman kita terhadap kisah tersebut. Nah, adapun kisah terkait dengan tahrimul asal, diharamkannya madu, ya. Yani ketika Nabi SAW yamkus inda Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW bersama Zainab binti Jahsh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrab indaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu bersama Zainab ya. Dan tentunya dengan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh, ini membuat cemburu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang lainnya. Nah, dan demikian ya, kehidupan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak lepas dari kecemburuan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan istrinya yang lain. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, mereka saling berpesan. Mereka saling berpesan ya, dan sepakat ya. Ini sudah diketahui. Nah, ini kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab ya, mereka minum madu. Nah, maka mereka saling berpesan, kapan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ya, menemui salah satu di antara kita berdua, maka hendaknya ya, kita mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ajidu minka riha maghahir ya, sesungguhnya kami mendapatkan aroma yang maghahir. Maghahir itu dijelaskan yakni syai'un hulwun lahu rihun kariha, yakni minuman yang manis, yang enak, namun baunya tidak sedap. Ini sindiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbur raihah al-kariha, tidak menyukai aroma yang tidak sedap. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu merasa berat, ini disindir demikian merasa berat sehingga mengucapkan ini mengharamkan al-asal, mengharamkan madu. Baik. Inni ajidu minka riha maghafir, sungguh aku telah mendapatkan yakni mencium aroma maghafir, aroma yang tidak sedap ya, dari minuman yang manis ya. Baik. Dan ini diucapkan oleh salah satu dari keduanya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal syaribtu asalan inda Zainab, bahkan saya minum madu di sisi Zainab radhiyallahu anha, walan a'uda lahu, dan aku tidak akan kembali meminum ya madu tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak meminum madu. Baik. Ini terkait dengan al-asal. Ya, al-asal. Jadi kisahnya dengan siapa tadi? Zainab bintu Jahsh. Ya. Adapun terkait dengan pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap surriyatahu, yakni budaknya Maria al-Qibtiyah. Naam. Bahwa pada suatu hari ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi jatah ya, Hafsah bintu Umar. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Hafsah, di mana itu hari gilirannya didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ternyata pada jatahnya tersebut Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha, dia pergi. Ya, dia pergi. Nah, mendatangi ayahnya. Nah, tentunya di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekosongan. Ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila amatihi Maria al-Qibtiyah. Wallahu alam, maksudnya dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kemudian memanggil Maria atau bagaimana? Kita belum mendapatkan syarahnya di sini. Al-muhim kalimatnya fa arsala ila amatihi. Nah. Kemudian Maria al-Qibtiyah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah siapa tadi? Ke tempat siapa? Hafsah. Naam. Fa asaba minha fi baiti Hafsah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Maria al-Qibtiyah di rumah tersebut. Naam. Dan naam, pada hari itu pula Hafsah kembali. Ya. Kembali dan didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama siapa? Budaknya, Surriyatahu, Maria. Tentunya sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana itu jatahnya, ya, bersama Nabi, cemburu. Naam. Sampai disebutkan ghiratan syadidah, sangat cemburu. Naam. Baik. Yani, wahai Nabi, engkau melakukan hal tersebut di rumahku, ya, dan pada jatahku, pada jatah hariku. Naam. Akhirnya melihat kecemburuan yang sangat luar biasa pada diri Hafsah bintu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan siapa? Maria. Ya sudah kalau gitu. Naam, biar kamu lega, sudah saya haramkan. Saya tidak akan mendatangi Maria lagi. Naam. Baik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada siapa? Kepada Hafsah. Ya. Tapi jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Nah, ini, nah, yani saya mengatakan hal ini, kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Nah, akhirnya dengan ijtihad, ya, Hafsah bintu Abu Bakar, nah, ya sudah, ini kayaknya gatal ini, pengen tak ceritakan kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya, diceritakan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yani bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan, ya, atas dirinya Maria al-Qibtiyah. Naam. Tapi ini kisah terkait dengan pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap budaknya Maria al-Qibtiyah. Naam. Difahami insyaallah ya kisahnya al-Asal dengan Maria. Baik. Kemudian pada kalimat qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kalian tahillata aymanikum, pembebasan dari sumpah-sumpah kalian tersebut. Yani Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan, telah menetapkan syariat untuk kalian, yakni membebaskan dari sumpah-sumpah tersebut dengan takfir, dengan cara membayar kafarah. Nah, fa'alaika ayyuhar rasul, maka wajibmu ayyuhar rasul, wahai rasul, untuk membebaskan sumpahmu tersebut dengan membayar kafarah. Ya. Membayar kafarah. Dari ucapanmu tersebut, yang mengharamkan al-asal dan juga mengharamkan budakmu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dua perkara tersebut adalah perkara yang halal. Naam, al-asal minuman yang nikmat, ya, yang itu halal. Naam, budak juga dihalalkan. Baik. Wallahu huwa mutawalli umurikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengatur urusan-urusan kalian, wahai sekalian orang-orang beriman. Wa huwa al-alim bima yuslihu umurakum fayashra'uhu lakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, yang bisa memperbaiki urusan-urusan kalian, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat-syariatnya. Wa huwa al-hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, fi syar'ihi wa qadarihi wa tadbirihi, dalam penetapan syariatnya, takdirnya, dan juga tadbirihi, pengaturan terhadap manusia. Wa qad kaffara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi bi'taqi raqabatin. Ini faedah yang mungkin bisa kita tambahkan di sini. Wa qad kaffara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi bi'taqi raqabatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sumpahnya tersebut, ya, yakni menunaikan kafarat dengan cara apa? I'taqi raqabah, dengan membebaskan budak. Ya. Dibimbing oleh Nabi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahillat aimanikum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dengan i'taq raqabah, dengan membebaskan budak. Naam. Wallahu a'lam. Falamma nabat bihi. Falamma nabat bihi. Dan ketika Hafsah, kita sebutkan tadi nama Hafsah karena sudah ada kisahnya ya, dalam hadis tadi ya. Falamma nabat bihi, dan ketika Hafsah menceritakan kepada siapa tadi? Kepada Aisyah, dibocorkan rahasianya. Nah, dan disebutkan dalam tafsir bahwa bijtihadiha, ya, karena ijtihadnya. Ya. Terkadang orang seperti itu ya, dititip rahasia. Nah, ini jangan bilang-bilang rahasia, Mas Ridho. Nah, terkadang gatel. Wah, ini ada teman dekat saya yang ngobrol-ngobrol bablas. Nah. Terus ada saudaranya bincang-bincang bocor, ya. Ini tidak sedikit rahasia yang dititipkan kepada seseorang itu bocor, apalagi sekarang medianya apa? Media WhatsApp, ya, Telegram, email, ya. Pesan ini, pesan rahasia bocor, ya, dan sering seperti ini. Ini gatal ketika dititipi sebuah rahasia. Baik. Dengan ijtihad Hafsah, nah, beliau radhiyallahu anha membocorkan ya rahasia tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Wa a'rad an ba'd. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Berpaling maksudnya tidak menyebutkan sepenuhnya, ya. Yani kalimat-kalimat yang disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kan panjang kalimatnya yang disampaikan kepada Aisyah, disampaikan oleh Hafsah kepada Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan semuanya, sebagiannya saja disebutkan. Kamu telah menyampaikan hal ini kepada Aisyah. Nah. Ini setengahnya saja, sebagiannya saja, yang sebagiannya tidak disebutkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Semuanya diberitahukan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan dalam tafsir bahwa takarruman minhu likay la yazida fi khajaliha minhu. Naam, takarruman wa naam wa ihsan. Apa bermakna? Ini sebagai bentuk kemurahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini tidak mempersulit perkara, ya. Dan agar Hafsah tidak semakin malu, ya. Wah, ternyata saya naam ketahuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya membocorkan rahasia beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini makna wa a'radu an ba'd. Qalat man anbaka hadha. Hafsah mengatakan, man anbaka hadha wahai Nabi, siapa yang telah memberitakan engkau terhadap ini, perkara ini? Ini bertanya-tanya. Nah, khawatir, ya, jangan-jangan Aisyah ini yang berbuat ini. Nah, padahal yang memberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zat yang Maha mengetahui, zat yang Maha berilmu. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Baik. Kemudian in tatuba ila Allah, bila kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala berdua, ini Hafsah dan Aisyah. Dan jawab syarat takdirnya adalah taqabbala taubatakuma, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kalian. Ya, faqad saghat qulubukuma, pada kalimat ini faqad saghat qulubukuma ada dua penafsiran. Yang pertama adalah yakni dua kalbu kalian, ya, kalbu kedua kalian ini condong kepada perkara yang tidak pantas, ya, karena kalian ya memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara tersebut. Nah, ataukah dikatakan ditafsirkan faqad saghat qulubukuma, yakni kedua hati kalian telah condong kepada perkara yang baik, yakni kalian yakni siap untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tadhahara. Tadhahara maknanya adalah tata'awana 'alaihi bima yasu'uhu. Saling tolong menolong, saling membantu membantu untuk menyempitkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna tadhahara. Wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Dhahir makna mu'in wa mudhahir, yang menolong, yang membantu. Ya, sama dengan tadi tadhahara. Naam, asalnya dhahara. Naam. Asa rabbuhu. Mudah-mudahan, ya. Ataukah boleh jadi. Ya, itu secara makna. Baik. Adapun dalam tafsir, naam. Asa rabbuhu, ya. Asa maknanya, ya, ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib, yakni pasti terjadi. Asa. Ya. Dan di dalam tafsir ini pada kata asa rabbuhu ini berbeda penafsiran, ya. Naam. Asa rabbuhu in talaqakunna ay wajibun min Allah. Ya, perkara yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala bila kalian, yani bila kalian dicerai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Naam. Dan ada yang mengatakan kullu asa fil Quran wajib, ya. Wajibun illa fi hadha. Bahwa kata asa di dalam Al-Quran bermakna wajib, yani pasti terjadi. Ya, kecuali di dalam surat ini, di dalam ayat ini, nah, maknanya bukan perkara yang wajib, ya, karena tidak terjadi. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencerai keduanya, dan juga secara realita, yani tidak ada wanita yang lebih baik dibandingkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Nah, sedangkan posisi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wanita-wanita terbaik, dan mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-muhim antum bisa kembangkan di dalam beberapa tafsir yang ada. Naam. Ini makna asa rabbuhu. In talaqakunna. Yani bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerai kalian. Naam. Dan ini merupakan takhwif. Ya, yani agar mereka gentar, ya, mereka takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian makna saihat bermakna saimat atau muhajirat, ya. Ada yang mengatakan maknanya saimat, yakni wanita-wanita yang berpuasa, dan ada yang mengatakan wanita-wanita yang berhijrah. Nah. Wallahu a'lam, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.